Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada hari ini ialah muru'ah. Muru'ah dari akar kata bahasa Arab yaitu wara'ah. Wara'ah arti dasarnya adalah menolak. Seakar kata nanti dengan wara'ah di belakang, lawannya amama di depan. Seakar kata dengan wara', wara' ini adalah akhlakul karimah yang sangat terpuji. Artinya wara' tidak mau menonjolkan diri dan sangat mencegah dan mencelah untuk dirinya sesuatu yang makruh, sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Dari akar kata yang sama juga nanti muncul apa yang disebut dengan muru'ah. Muru'ah ini adalah harga diri yang sangat prinsip dipertahankan oleh seseorang. Rasa malu yang sangat tinggi, sopan santun yang sangat dipelihara, dipertahankan, ya. Seolah-olah kriteria nurani sangat dominan pada diri orang ini. Itulah yang kita sebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah lawan daripada sifat-sifat yang terlalu ambisi. Ada kata-kata terlalu ambisi. Muru'ah lawan daripada ria yang selalu ingin mendemonstrasikan kemampuan, kehebatannya di tengah orang-orang yang lemah. Muru'ah lawan daripada ananiyah, egoisme, egosentris, seolah-olah gak ada yang besar selain diri sendiri, tidak ada yang pintar selain diri sendiri. Muru'ah adalah akhlakul karimah. Muru'ah adalah kesantunan, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga batinnya juga akan sangat konsisten. Akhlak tingkah laku bisa saja kita berkamuflase. Di depan orang tua, di depan pejabat, bos kita, kita tunduk sopan santun. Tapi belum tentu yang bersangkutan itu memiliki muru'ah dalam hatinya sendiri. Yang dimaksud muru'ah ini adalah santun pada lahiriahnya dan santun pada batinnya. Terus terang, bangsa kita krisis muru'ah, krisis harga diri. Kita sering mengistilahkan kebablasan sebagai lawan juga daripada muru'ah itu sendiri. Reformasi memang sangat penting, tapi jangan atas nama reformasi kita menyingkirkan akhlakul karimah di dalam masyarakat kita. Demokrasi sangat penting, tapi jangan atas nama demokrasi kita menggusur kesantunan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Hak asasi manusia memang sangat-sangat penting, tapi jangan atas nama HAM kita mengacak-acak sendi-sendi keagamaan dan budaya kita sendiri. Lesbi dilegalkan, homoseksual dilegalkan atas nama HAM, atas nama kesetaraan gender. Kebebasan umat beragama dimaknai dengan kebebasan seseorang untuk melecehkan agama orang lain. transparansi keterbukaan sangat penting, tapi jangan atas nama transparansi dan keterbukaan kita sebebas-bebasnya membongkar aibnya orang lain. Sesungguhnya sekalipun aib itu benar, juga tidak santun kalau kita mendeklarasikannya di depan publik, apalagi kalau memang itu sifatnya fitnah. Untuk kepentingan macam-macam, termasuk misalnya peningkatan asli daerah PAD, maka lingkungan hidup diacak-acak, dirusak. Untuk kepentingan pariwisata, industri seksual dilegalkan dan seterusnya. Rasa malu secara individu sudah mulai luntur. Saya tidak tahu rasa malu kita terhadap Tuhan apakah masih ada. Rasa malu di dalam kehidupan bermasyarakat sudah mulai banyak ditinggalkan. Apa yang merupakan aib di masa lampau sekarang ini sudah bukan lagi aib, bahkan seolah-olah menjadi suatu kebanggaan tersendiri, seolah-olah tidak ada persoalan bagi yang bersangkutan. Krisis muru'ah, padahal muru'ah jati diri, harga diri secara individu maupun secara masyarakat itu sangat diperlukan. Bapak-bapak sekalian, muru'ah, harga diri yang sangat mahal itu sekarang kita sudah mulai lelang dengan harga yang sangat murah, hanya untuk kepentingan pragmatisme sesaat, maka kita tega untuk melemparkan, menjatuhkan harga diri kita sendiri. Orang yang kehilangan harga diri sulit untuk melakukan recovery kepercayaan kembali terhadap masyarakat kita. Muru'ah ini Bapak sekali, jika muru'ah sudah tidak ada lagi pada diri seorang diri, pada pribadi, maka itu cikal bakal rumah tangga juga nanti akan kehilangan muru'ah. Bukankah rumah tangga itu cikal bakalnya adalah individu-individu? Jika keluarga sudah kehilangan muru'ah, maka otomatis lingkungan masyarakat pun juga akan krisis muru'ah ini sendiri. Jika masyarakat juga sudah kehilangan muru'ah, bangsa dan negara pun juga sudah kehilangan muru'ah, harga diri. Padahal azas yang sangat penting dalam agama kita adalah muru'ah. Suatu ketika Imam Bukhari, yang kita kenal adalah salah satu imam yang sangat kritis di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, berjalan jauh, bepergian jauh hanya untuk menerima sebuah hadis, meninggalkan tanah Arab menuju ke Mawara An-Nahr ya, sekarang Rusia. Itu berapa bulan di situ naik unta. Itu sampai ke seorang guru untuk menerima hadis, begitu pentingnya seorang hadis, sebuah hadis bagi seorang Abi Hurairah. Sangat muru'ah orang. Nanya, di mana rumahnya Pak Syekh? Lupa namanya Syekhnya. Oh, itu dia. Berbulan-bulan jarak tempuh Imam Bukhari hanya untuk menerima sebuah hadis. Tapi apa yang terjadi? Yang dikatakan sebagai syekh, kiai atau ustadz itu, dia memanggil kudanya dengan memancingnya dengan cara memberikan wayang atau tempat makanan. Sesungguhnya bejana itu, wayang itu tidak ada isinya, hanya memancing kudanya supaya dia bisa mendekat, padahal sesungguhnya wayang itu tidak ada isinya. Imam Bukhari melihat, wah, saya tidak mau menerima hadisnya orang ini karena dia membohongi kudanya. Dalam hal ibadah, mohon maaf, memang menutup kepala tidak wajib bagi para pria, tetapi kalangan ulama, para ulama, sahabat menganggap bahwa orang yang tidak menggunakan peci tidak layak menjadi saksi di pengadilan agama dunia. Orang yang tidak menggunakan peci tidak layak menjadi imam, itu dulu. Orang yang makan berdiri tidak layak diterima hadisnya, itu dulu. Bahkan orang yang kencing berdiri tidak layak diterima hadisnya, itu dulu. Sedemikian orang menjunjung tinggi menghargai murubahnya, pakai lengan pendek saja itu tidak enak menjadi seorang imam. Menutup aurat tapi menggunakan training spark menghadap kepada Tuhan, itu tidak murubah. Ada pakaian khusus untuk ibadah. Jadi muru'ah terhadap Allah, muru'ah terhadap sesama manusia, ini sudah mulai luntur dan hilang. Tata krama, kesantunan kata-kata pun juga sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi pembedaan antara berbahasa dengan orang tua dan anak sendiri, padahal di dalam Al-Quran diajarkan kepada kita, manakala kita berkomunikasi dengan orang tua, waqullahuma qawlan karima, gunakanlah bahasa yang karim, yang santun. Berbahasa dengan senior, kita gunakan bahasa yang sangat halus, pilih kosakata yang sangat santun. Tapi berbahasa dengan anak, berbahasa dengan masyarakat yang di bawah kita, itu pun juga qawlan baligha, gunakan bahasa yang nyambung. Kalau itu sesuatu yang perlu untuk kita ungkapkan secara valid, ungkapan validitas sangat penting, angka-angka, statistik misalnya, waqullahuma qawlan sadida, jangan membohongi angka-angka. Salah angka maka itu bisa fatal akibatnya, dan ini tidak murah. Hadirin, perhatikan di dalam perbuatan kita, tutur kata kita, jalan pikiran kita, dan suara-suara hati kita. Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara, apakah kalian menduga bahwa Tuhan itu tidak mengintai seluruh perbuatan kalian? Alam ya'lam bi annallaha yara. Rasa malu di tengah-tengah masyarakat kita sudah hilang, padahal Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman, rasa malu itu adalah separohnya iman itu sendiri. Kita seenak-enaknya membicarakan aib orang itu tanpa ada rem di dalam mulut kita sendiri, padahal Allah mengatakan walam ta'nisina fi haditsin, janganlah terlalu asyik untuk membicarakan pembicaraan panjang yang justru ada orang yang korban dengan pembicaraan itu. Terlalu langkah kita menemukan orang yang menjunjung tinggi muru'ah ini. Mungkin itulah sebabnya Rasulullah bersabda, idza ra'aytum rajul qada utiya zuhdan fid dunya wa mantiqan faqtaribu fa innahu yulaqqan hikmah, apabila kalian menjumpai seseorang yang sudah mempraktikkan zuhud, tidak tergila-gila lagi dengan jabatan, tidak tergila-gila lagi dengan harta, uang dan sebagainya, dan urusan dunia. Wa mantiqan, dan hanya mau bicara seperlunya, tidak ada orang yang korban dari mulutnya, bahkan yang keluar dari mulutnya adalah senyum. Kata Rasulullah, faqtaribu minhu, dekati orang itu, fa'innahu yulaqqanul hikmah, karena orang itu sahabat Tuhan dan itu mendatangkan hikmah. Terlalu sulit menjumpai orang seperti ini. Ada orang yang serbanya besar, tapi jalan pikirannya tidak besar. Ada orang yang penampilannya sangat piawai, tetapi jalan pikirannya juga sangat kontradiktif, berkamuflase. Hati-hati terhadap orang yang tidak terkenal, sebab boleh jadi orang itu majhulun fil ard, ma'lumun fis sama, sangat tidak populer di bumi, tetapi sangat populer di langit. Banyak sekali orang, Bapak sekalian, ma'lumun fil ard walakin majhulun fis sama, sangat populer di bumi tapi sangat tidak populer di langit. Seandainya ada pengandai, lebih baik kita populer di langit, dicatat, dikenang oleh para makhluk spiritual yang ada di sana, sangat terkenal, sangat populer, ketimbang kita menjadi selebriti di dunia tetapi dikutuk para penghuni langit. Kita bisa di tempat ini, kita bisa jadi malaikat, tapi seusai sholat Jumat ini tidak mustahil kita jadi iblis. Kita bisa menjadi malaikat di satu tempat, di depan anak-anak, di depan istri kita, tapi di luar rumah kita menjadi iblis besar. Itu tidak muruah. Muruah adalah jalan pikiran lurus, konsisten. Bagaimana mungkin Allah akan mengkhusyukkan kita dalam sholat sementara muruah tidak pernah bekerja di dalam batin kita sendiri? Ini krisis muruah. Sama juga nanti artinya dengan krisis kekhusyukan. Bukankah kita semuanya, Bapak Ibu, susah sekali untuk khusyuk dalam sholat sekarang ini? Sekalipun sholat tengah malam, tapi yang terbayang-bayang adalah pekerjaan duniawi kita di kantor. Sekalipun di depan Ka'bah kita menangis-nangis, tapi seusai itu kembali ke hotel kita ketawa terbahak-bahak. Siapa lagi yang akan menyadarkan kita kalau bukan kita sendiri? Sekalipun ditambah juznya Al-Quran itu, kalau bukan kita yang menyadarkan diri kita sendiri, tidak akan pernah bisa kita sadar. Sekalipun ada Nabi, seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, kalau kita tidak akan sadar, tidak akan pernah sadar. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, permohonan kita pada Jumat kali ini, nanti kita minta secara khusus, ya Allah, tebalkanlah muruah kami. Ya Allah, muruah kami pertahankanlah di dalam generasi kami. Jangan hanya bapak-bapak, kita sebagai ayah yang muruah, anak-anak kita pun juga diajari muruah. Muruah sangat penting dalam kehidupan kita jika kita ingin tercatat sebagai hamba dan kekasih Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسوله العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأحذركم عن معاصي المخالف لأمره لقوله تعالى فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Mari kita berdoa. Bapak-bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu kembali bersimpuh lagi di hadapan-Mu di rumah-Mu ini. Tiada lain harapan kami kecuali memohon ridha-Mu, memohon pertolongan-Mu, memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ampunilah seluruh kekhilafan kami, dan ampuni seluruh kekeliruan-kekeliruan kami, baik yang sengaja maupun yang kami tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sungguh sangat malu terhadap-Mu. Kami sungguh sangat menyesal pada diri kami sendiri. Tega-teganya kami melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak muruah itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, detik-detik ini saya istighfar dan saya menyesali seluruh kelemahan kami. Tapi hamba-Mu adalah manusia biasa. Tidak tertutup kemungkinan kami tergoda dan tergoda lagi, tergelincir lagi oleh iblis, oleh setan yang mendampingi kami terus-menerus. Oleh karena itu, ya Allah, izinkanlah hamba-Mu yang hina, yang lemah imannya ini memohon perlindungan terhadap-Mu. Anta maulana ya Allah, hanya engkau lah yang maha melindungi kami. Bentengilah kami dari kekeliruan, dari jebakan yang telah dipasang iblis di belakang dan di samping kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika engkau tidak memberikan pertolongan terhadap kami, bagaimana mungkin hamba yang hina, yang dhaif imannya ini bisa mendapatkan petunjuk itu, bisa bertahan dan mempertahankan diri dari godaan itu. Hanya engkau lah satu-satunya tempat kami memohon, dan tempat-tempat kami tidak ada lain selain engkau. Lindungilah kami dari berbagai godaan-godaan yang tidak mampu kami lulusi dalam kehidupan kami setiap hari, ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat rabbil alamin. Allahumma la tad'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa shafaita, wa la mayitan illa rahimta, wa la mubtala illa 'afaita, wa la dayna illa qadayta, wa la dhalla illa hadayta, wa la jahila illa 'allamta, ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرت ولا عيبا الا سترت ولا عيبا الا سترت ولا عيبا الا سترت ولا ولدا الا اصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها وسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أعط انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya sayyidi ya rabbal alamin. Wa ya ibadallah innallahi yusalli 'alal insan wa yatanzil qurba wa yanhadil fahsha wal munkar wal baghi ya'idkum la'allakum tadhakkarun. Ladzikrullahi ya'lamu ma tasna'un fi salat.